akui perasaan ini tak menentu. Waktu aku memandangmu, ku akui, harus ku akui, kau begitu cantik. Senyuman dan binar matamu sesaat membuat nafasku terhenti. Ku akui, jujur ku akui, kau telah memikat hatiku. Kau telah membius jiwaku. Perempuanku, dengarkan aku, lelaki yang tergila-gila padamu. Perempuanku, dengarkan aku, ku cinta kau hari ini. Dan nanti senyuman dan binar matamu sesaat membuat nafasku terhenti. Memikat hatiku, oh, kau telah membius jiwaku.